kalah yang kalah. Apalagi ini? Lagi-lagi kita diajak menyusuri berbagai kemungkinan di dalam kehidupan, mengobrak-abrik tatanan nilai untuk menemukan kesejatian. Kalah yang kalah adalah pecundang yang paling mengerikan di dalam kehidupannya. Kalah yang kalah, ia bukan saja kalah dalam mengendalikan dirinya, tetapi dia sudah kalah karena mencipta malapetaka yang berentet bukan hanya bagi orang yang lain, tetapi bagi orang di sekitarnya. Siapa kalah yang kalah? Kalah yang kalah adalah orang yang meluap dalam amarah yang luar biasa pada lingkungannya. Entah apa yang membuat ia marah, tapi yang pasti semua mengecewakan baginya. Entah apa alasannya, tapi yang pasti ia tak bisa mengendalikan dirinya. Menganggap semuanya celaka, hanya dialah yang seharusnya bahagia. Tetapi ketika ia celaka, menganggap semua orang hanya malapetaka di sekitarnya, tanpa dapat memilah-milah mana yang benar, mana yang salah, mana yang terlibat, mana yang merdeka. Ia tak mampu membuat pengotakan-pengotakan yang penting. Baginya yang ada hanyalah kemarahan yang membuat gelap mata. Dan dalam kegelapan mata ia bertindak dengan sangat mengerikan. Mengambil sebuah bom, melompat ke tengah masa. Korban berjatuhan. Tangisan segera terdengar. Bukan saja di tempat lokasi terjadi, tapi ke berbagai arena, ke berbagai pelosok, karena ada orang kehilangan yang dicintai. Kalah yang kalah, sungguh memalukan. Karena membunuh diri dengan bom bunuh diri adalah tindakan yang sangat penakut, karena tak mampu menghargai diri yang adalah karunia ilahi. Membunuh diri dan membunuh yang lain yang tak tahu persoalan menjadi kepengecutan yang bertambah, karena menghabisi orang yang tak tahu apa-apa. Ia bukan saja mengajak mati beberapa orang yang tak pernah diajaknya, tetapi dipaksanya dengan cara yang sangat menakutkan. Tetapi dia pun meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi sanak famili, keluarga yang ditinggalkan. Air mata mengalir bukan saja dari orang tua dan anak-anak. Pria dan wanita semua tumpah dalam kepedihan yang mendalam. Kerugian ekonomi tak terbilang. Pemiskinan terjadi, membuat orang menjadi yatim piatu. Sungguh tindakan tak menyenangkan, bukan? Dia berpikir dia menang dan hero, pahlawan. Oh, tidak. Dia adalah orang kalah yang kalah. Kalah terhadap ambisi diri yang salah. Kalah karena merusak lingkungan yang ada. Kalah. Ia tak pernah menjadi pemenang dalam dunia nyata. Semoga Anda tidak di sana. Atau kalau engkau mau ke sana, tahan langkahmu. Balikkan badanmu. Raihlah menang yang menang. Selamat menjadi pemenang. Bersama saya, Bigman Sirait.